Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ba'd. Sebelum terus kita mulai, saya mengingatkan bagi ikhwah yang anaknya di masjid pada kondisi semisal ini, sebagian mereka masih kelihatan di rumah, di luar masjid. Ya, terkadang mereka pulang juga tidak. Mohon ta'awun, ada sebagian ikhwah yang mengontrol di luar masjid ini. Kemudian jika memungkinkan untuk diajak ke masjid, dimasukkan, atau kalau tidak disuruh pulang. Ya, karena bisa jadi mereka juga pulang tidak, pulang juga tidak. Bahkan sebagian pada kondisi ba'dal maghrib ini malah keselokan cari ikan. Ini membahayakan kondisi yang tersebar di saat semisal ini para syaitin. Tidak menutup kemungkinan sebagian syaitin menyerupai teman-teman mereka untuk kemudian diajak ke alam yang berbeda. Allah. Kita mengulas kembali pembahasan yang telah lalu tentang beberapa kelompok yang sesat di dalam permasalahan al-asma wa sifat yang dikenal dengan kaum nufatus sifat, kaum yang menafikan atau meniadakan sifat-sifat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada dirinya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meliputi Jahmiyah, demikian juga Mu'tazilah, yang mereka secara total yang menafikan seluruh sifat-sifat Allah, disilakan dengan ta'til kulli. Kemudian al-asyairah atau asyariyah, di mana madhab ini tersebar di negeri kita, ya. Kemudian al-maturidiyah, juga kullabiyah, di mana mereka menetapkan sebagian kecil dari sifat-sifat Allah dan menta'til, mengosongkan atau meniadakan sekian banyak dari sifat-sifat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tetapkan terhadap Allah. Ini yang disebutkan ta'til juz'i, karena adanya sebagian yang ditetapkan dan sebagian yang dinafikan. Bahkan mereka memiliki, yani kaum yang mereka kenalkan diri Asy'ariyah, memiliki slogan yang dikenal dengan ungkapan mereka, madhabus salaf aslam walakin madhabul khalaf, yani maksudnya ini madhab mereka, a'lam wa ahkam. Ya, mereka mengatakan bahwa mazhab salaf, ya, di dalam permasalahan asma wa sifat yang mereka menetapkan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tetapkan, ya, tanpa mentahrif, menta'til, tanpa pula mentashbih ataupun takyif, itu aslam, kata mereka, itu lebih selamat. Akan tapi kata mereka bahwa mazhab khalaf, yang dimaksud yang mazhab mereka, karena sebagaimana kita ketahui seluruh mazhab sesat di dalam permasalahan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ini mazhab yang baru, mazhab yang datang belakangan. Itu menurut mereka a'lam, lebih berilmu. Karena menurut mereka, mereka bisa mendatangkan tafsir. Yang sesungguhnya apa yang mereka datangkan itu tahrif. Ya. Yang sering mereka istilahkan dengan ta'wil. Padahal itu adalah tahrif. Ya. Demikian juga menurut mereka, mazhab mereka itu ahkam. Maknanya lebih hikmah. Jadi mereka mengklaim diri-diri mereka dengan menolak atau mentahrif nama-nama dan sifat-sifat Allah itu lebih hikmah, lebih bijaksana. Dan tentu prinsip yang seperti ini ini terkandung di dalamnya ya, penghinaan terhadap ajaran yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para murid beliau sebagai paling berilmunya umat ini, paling selamatnya jalan mereka dan paling bijaksananya mereka di dalam menjalankan syariat. Ya, selain tentunya tinjauan dari konsekuensi ucapan mereka itu pun menunjukkan bahwa apalah artinya klaim mereka bahwa mereka itu lebih berilmu, lebih hikmah, kalau kenyataan mereka itu ya celaka, ya tidak ada manfaatnya. Ya, pengakuan mereka bahwa mereka lebih berilmu, lebih hikmah, kalau kenyataannya justru nasib mereka celaka, karena mereka sendiri menyatakan ya mazhab salaf itu aslam, lebih selamat. Ya. Baik. Jadi dari konsekuensi ucapan mereka itu sendiri, selain berisi penghinaan, pelecehan terhadap ajaran as-salatu salih, yang itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pengakuan dari diri mereka bahwa ternyata meskipun mereka menurut pengakuan mereka ya lebih berilmu dan lebih hikmah, ternyata jalan mereka itu jalan yang celaka. Kenapa? Karena mereka sendiri mengakui kalau mazhab salaf itu apa? Aslam. Padahal hakikatnya, sekali lagi, mazhab salaf itu ya aslam, kemudian a'lam dan ahkam. Ya, mazhab salaf itu aslam, a'lam dan ahkam. Ya, paling selamat, kemudian paling berilmu, karena mereka orang-orang yang paling mengetahui mana yang semestinya dijelaskan, mana yang semestinya ditanyakan. Ya. Jadi diamnya mereka tidak mempertanyakan tentang kaifiyah dari nama-nama ataupun sifat-sifat Allah dibangun di atas ilmu. Wah, masalah ilmu kaifiyah sesuatu yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Allah tidak membukakan ilmu kaifiyah, ilmu tentang bagaimana sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang pun di antara hambanya. Demikian juga mereka adalah kaum yang ahkam, paling bijaksana. Mereka kaum yang paling berilmu di dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita masuk pada keterangan Al-Allamah Asy-Syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Terakhir sampai qala rahimahullah وأما الفرق المبتدئة فإنهم لم يأخذوا العلم من نصوص الكتاب والسنة. Adapun kelompok-kelompok bid'ah, kelompok-kelompok yang mengadakan ajaran-ajaran yang baru. فإنهم لم يأخذوا العلم من نصوص الكتاب والسنة. maka sesungguhnya mereka itu tidak mengambil ilmu dari nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Ya, secara khusus tentunya dalam permasalahan al-asma wa sifat, sebagaimana sudah kita pelajari dan terus berulang, bab al-asma wa sifat, ini babnya at-tawqifiyah, yani al-wukuf al-nas, berhenti kepada nas yang datang dari Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Tidak ada jalan lain di dalam permasalahan ini kecuali apa yang datang beritanya dari Alkitab dan As-Sunnah. Wa innama akhaduhu min al-uqul as-saqimah wa min ulumil kalam wal falsafati. Yang mereka tempuh justru mengambil ilmu, ya, tentang permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari akal-akal mereka yang saqimah, yang sakit. Kenapa? Karena kalau akal yang sehat itu mesti selaras dan membenarkan apa yang datang dari Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian wa min ulumil kalami wal falsafah, mereka mengambil ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala selain dari akal-akal mereka yang sakit, juga dari ilmu al-kalam dan filsafat. Ya, ada sisi perbedaan, ya, yang lembut antara ilmu al-kalam dengan filsafat. Baik, jadi dari sisi ilmu al-kalam atau ilmu mantik, yani ilmu filsafat yang khusus mempelajari tentang yani Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu kalam atau ilmu istilahkan dengan mantik. Adapun filsafat ini lebih umum lagi, yang menurut arbabuh, yang menurut para kaum yang mempelajarinya, mereka menganggap bahwa ilmu ini adalah, ya, ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu. Ya. Di mana sumber, ya, dari ilmu filsafat tidak lepas dari renungan para perenung. Ya, sampai-sampai semakin banyak melamun, semakin tinggi tingkat keilmuannya dalam ilmu filsafat. Ya, tokoh-tokoh mereka, orang-orang kufar, ya, terdepannya Socrates. Ya. Demikian juga Plato, ya. Termasuk di antara murid besar dari Socrates, Aristoteles. Ya, tokoh-tokoh filsafat yang kemudian pada masa Khilafah Abbasiyah khususnya, yakni pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, ya, mulai masuk pemahaman filsafat ini ke dalam Islam dengan diterjemahkannya buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab. Kemudian digunakan, ya, filsafat ini untuk mempelajari permasalahan apa yang disilahkan ketuhanan, ya, tauhid, sehingga muncullah apa yang dikenal dengan ilmu kalam. Dan ini tentu, ya, satu sebab di antara sekian sebab, ya, yakni mundurnya kaum muslimin setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kejayaan kepada mereka. Di mana sebab inti dari kemunduran mereka adalah berpaling dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan ditinggalkannya ilmu salaf, ilmu salafus salih, dan justru mereka mengarah kepada ilmu yang datang dari orang-orang kufar, yakni ilmu filsafat. Dan sangat disayangkan pula ilmu ini, ya, dijadikan sebagai kurikulum di universitas-universitas Islam, ya, demikian juga di sekolah-sekolah, ya, umum, termasuk, ya, ilmu mantik padanya mulai diajarkan, ya, di tingkat SLTA. Bahkan pada sebagian sekolah Islam, ya, atau yang menisbatkan kepada Islam, yang sebagiannya mengaku, ya, sebagai salafi, ya, para pendirinya diajarkan ilmu ini, ilmu filsafat, yang itu diajarkan kepada murid-murid mereka. Kemudian mereka berdalih bahwa kita ajarkan ini sekaligus kita ajarkan bantahannya. Ya, kalau sempat membantahnya, ya, kalau tahu membantahnya, ya, mungkin anak-anak murid mereka bisa selamat. Kalau tidak, syubhat dan ajaran kekufuran yang justru tertanam pada akal-akal mereka. Kemudian, وهذه ليست مصادر صحيحة. Dan tentu ini, baik itu akal, ya, lebih-lebih disifati di sini akal yang sakit, ya, maupun ilmu kalam dalam filsafat, bukan sumber-sumber ilmu yang sahih, bukan sumber-sumber ilmu yang benar. يصح أن تؤخذ منها أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الذاتية والفعلية. Yang dengannya bisa dibenarkan untuk diambil, ya, ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik, demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertinggi, baik sifat-sifat dzatiyah, ya, sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, azali dan abadi, maupun sifat-sifat fi'liyah yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama hiya masadiru matrudah ghairu maqbulatin wala ma'dudatin 'inda ulama'i syari'atil Islam. Hanya sesungguhnya ilmu-ilmu tadi, ilmu kalam, ilmu filsafat, merupakan sumber-sumber yang matrudah, yang mestinya disingkirkan, ya, yang tidak boleh diterima, tidak pula sesuatu yang dianggap sebagai sumber-sumber ilmu menurut para ulama syariat Islam. Ya, oleh karena itu, sampai-sampai Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, beliau menukilkan pada syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ya, ungkapan sebagian salaf, jika dikatakan bahwa para ulama, ya, akan mendapatkan, yakni, ya, semisal pembagian, ya, kitab ilmu, kata mereka, maka ahlul kalam tidak masuk dalam cakupan para ulama, yang maknanya bahwa mereka, ya, para ahli ilmu kalam itu bukan dianggap sebagai orang-orang yang berilmu, menunjukkan apa yang mereka pelajari dari ilmu kalam itu bukan ilmu, ya, justru ilmu kalam inilah ilmu yang menjadi penyakitnya agama, ya, sampai-sampai sebagian ulama ahli sunnah yang berusaha untuk meneliti kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang dipenuhi dengan filsafat dan tasawuf, ya, ketika melihat bagaimana bahayanya kitab ini terhadap ilmu syariat, jadi itu sebagian kaum muslimin menganggapnya sebagai kitab rujukan, ya, Ihya Ulumuddin karya siapa? Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Imam Al-Iraqi yang meneliti hadis-hadis tersebut, yang ada pada kitab tadi, melihat banyaknya, sekian banyak hadis yang dhaif, bahkan palsu pada hadis tadi, menganggap ini bukan Ihya Ulumuddin, bukan yang menghidupkan ilmu-ilmu agama, tetapi justru ya ulumuddin yang mematikan ilmu-ilmu agama. Ya, menunjukkan dengan sebab ya filsafat, ilmu kalam, ilmu syariat ini ditinggalkan dan menjadi mati. Sunnah menjadi mati di tengah kaum muslimin. Sehingga muncul ya dari sebab ilmu kalam ini zandaqah, kezindikan. Ya, kadang-kadang ditanya, dari mana munculnya ungkapan anjing hu akbar? Apakah dari universitas umum? Jawabannya tidak, justru dari IAIN. Ya. Di mana kejadian seorang dosen menghina ya, tulisan yang dia tulis, lafzul jalalah Allah, kemudian diinjak-injak dengan kakinya. Apakah itu di Universitas Kristen? Jawabannya tidak, di IAIN. Baik. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ilmu-ilmu filsafat tidaklah melahirkan kecuali kezindikan, kemunafikan. Kemudian wa idza kana al-amru kadzalik, jika urusannya demikian, yakni bahwa sumber dari ilmu syariat secara khusus ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak ada yang lainnya. Fa inna mu'taqad ahli sunnati wal jamaah binisbati li jami'i sifati itsbatuha biduni tashbihin wa biduni tahrifin wala ta'wilin wala ta'tilin, maka mu'taqad atau i'tiqad, keyakinan ahli sunnah wal jamaah terkait dengan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah itsbatuha, penetapan seluruh sifat tersebut, biduni tashbihin, tanpa menyerupakannya, yakni menyerupakan dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Ayat. Kemudian wa biduni tahrifin, tanpa memalingkannya dari maknanya yang sesungguhnya kepada makna yang lain, makna yang jauh. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlut tahrif, baik dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah, ketika mereka mentahrif sifat-sifat secara khusus, yakni sifat-sifat dzatiyah. Semisal wajah, tangan, ya. Mereka tahrif kepada makna yang jauh. Kemudian wala ta'wilin, tidak pula dengan mentakwilnya. Hakikat dari takwil menurut para ulama salaf adalah tafsir. Istilah ini digunakan oleh kelompok yang sesat di dalam bab al-asma wa sifat ya, untuk mengelabui umat, yang sesungguhnya yang mereka lakukan adalah tahrif. Tahrif yang mereka istilahkan dengan takwil supaya bisa diterima oleh umat. Kemudian wala ta'tilin, tidak pula dengan mengosongkan atau menolak sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Atau secara ringkas, mazhab salaf di dalam permasalahan asma dan sifat yang disilakan itsbatun bila tansilin. Ya. Itsbat bila tansil, menetapkan tanpa menyerupakan ya dengan sifat yang ada pada makhluk. Kemudian tanzihun bila ta'til. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala ya tersucikan dari adanya kekurangan. Ya. Tersucikan dari adanya penyerupaan dengan makhluk. Tanzih, yakni bila ta'til, mensucikan tetapi tanpa mengosongkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat-Nya. Dikarenakan mereka orang-orang Mu'abdilah yang mengosongkan sifat Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah Allah tetapkan, mereka mengklaim bahwa mereka melakukan itu dalam rangka mensucikan Allah. Ya. Maka mazhab Ahlus Sunnah tanzih, mereka mensucikan Allah bila ta'til, tanpa mengosongkan dari apa yang telah Allah tetapkan. Famasalan min as-sifatil fi'liyah. Sebagai misal, di antara sifat-sifat fi'liyah, sifatul istiwa. Sifat al-istiwa. Sifat istiwa. Terkait dengan sifat ini, yakni sifat istiwa ini, telah datang tafsirnya dari salaf dengan perkataan mereka ala wartafa'a wastaqarra. Yani ala yani berada atasnya, wartafa'a meninggi, ya, dan istaqarra yani tetap. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allahu 'azza wa jalla berfirman, Ar-Rahmanu 'ala al-'ashistawa. Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, yakni Allah Subhanahu wa taala, 'ala al-'arsy, di atas arsy-Nya, di atas arsy-Nya. Ya, arsy adalah makhluk yang pertama menurut pendapat yang rajih yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan makhluk yang terbesar. Kemudian makhluk yang paling tinggi. Ya, di atas seluruh makhluk yang lainnya. Yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Dengan tafsir tadi, makna dari istiwa. Zakarallahu dzalika fi sab'ati mawadhi'a min al-Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat istiwa ini yang dikatakan oleh Syekh sifat fi'liyah. Ya. Di 7 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, tadi sudah disebutkan di awal bahwa sifat fi'liyah ini terkait dengan masyiah, yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala, mata syaa fa'ala. Kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah melakukannya. Ya. Hal yang menunjukkan bahwa sifat istiwa ini sifat fi'liyah, yakni berita dari Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Setelah Allah Subhanahu wa taala memberitakan penciptaan apa? Langit dan bumi pada 6 hari. Kemudian Allah memberitakan "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kata "tsumma" ya menunjukkan tertib urutan, yang itu menunjukkan keterkaitan dengan kehendak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dirinya beristiwa di atas arsy-Nya setelah menciptakan langit dan bumi, menunjukkan bahwa sifat istiwa adalah sifat fi'liyah. Ya. Selanjutnya kata Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, "Fama huwa al-ma'na as-sahih 'inda ahli sunnati wal jama'ah li hadhihi as-sifah, sifatil istiwa?" Apa makna yang benar di sisi ahli sunnah wal jama'ah terhadap sifat ini, yaitu sifat al-istiwa? Qalu, mereka berkata, "Fiha sifatun fi'liyatun haqiqatun taliku bi'azamatillahi wa jalalihi biduni tahrifin wala ta'wilin wala tashbihin wala ta'til. Bal kama qala Allah ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Mereka ahlu sunnah berkata bahwa pada sifat ini, yaitu sifat fi'liyah, sifatun fi'liyatun adalah sifat, istiwa ini sifat fi'liyah, hakikatun yang hakiki, yang benar-benar. Karena sebagian ahlu ahwa wal bidah mengatakan ini majaz, ya, kata majaz, kiasan. Ahlu sunnah meyakini ini hakiki, benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa, ya, berada di atas arsy-Nya. Taliku bi'azamatillahi wa jalalihi, yang sifat ini sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaannya, ya, sebagaimana sifat-sifat yang lainnya. Taliku bi'azamatillahi wa jalalihi, seluruh sifat Allah subhanahu wa ta'ala demikian. Biduni tahrifin, tanpa memalingkannya kepada makna yang lain. Wala ta'wilin, tidak juga dengan mentakwilnya, menafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang menyimpang dari yang datang dari salaf. Wala tashbih, tidak pula mentashbih, menyerupakan istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang ada pada makhluk. Karena makna istiwa ini sesuatu yang dikenal di dalam, ya, pembicaraan orang-orang Arab. Ini bukan suatu kata yang asing. Ya, para sahabat memahami dan mereka pun meyakini bahwa istiwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya. Karena sifat dikembalikan kepada sebagaimana yakni yang disifatinya. Ya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan sifat makhluk, sebagaimana zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Kemudian wala ta'tilin, tidak pula dengan menta'til, menolak, mengosongkan sifat istiwa ini. Bal kama qala ta'ala, bahkan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa sami'ul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini merupakan pokok di dalam permasalahan yakni tauhid al-asma wa sifat. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan pada ayat ini yakni tidak adanya sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kemudian Allah memberitakan bahwa dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita mengetahui bahwa semua yang hidup, ya, memiliki sifat pendengaran dan penglihatan. Ya. Kemudian di sini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan tentang dirinya bahwa dia mendengar dan melihat. Ya, setelah sebelumnya Allah menyatakan laisa kamitslihi syai', menunjukkan bahwa melihat dan mendengarnya Allah berbeda dengan melihat dan mendengarnya para makhluknya. Maka demikian pula pada sifat-sifat yang lainnya. Bahwa sifat istiwa Allah berbeda dengan istiwa makhluk. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan tangan makhluk. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan wajah makhluk. Fahada huwa al-ma'na sahih. Wahuwa isbatu sifatil istiwa'i lillahi azza wa jal hakikatan. Istiwa'un yaliku bi'azamatihi wa jalalihi. Maka inilah makna yang benar di dalam menafsirkan istiwa, yakni penetapan sifat istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala hakikatan, hakiki, benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala berada, ya, di atas arsy-Nya. Yakni dengan istiwa yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Wala yajuzu su'alu anil kaifiyah. Tidak boleh mempertanyakan tentang bagaimana cara Allah istiwa. Kaifiyah yakni tata cara. Li'anna ilmal kaifiyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Karena ilmu tentang kaifiyah, yaitu penjelasan tentang tata cara ini sesuatu yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahuinya. Tidak ada seorang di antara makhluknya yang mengetahui tentang tata cara atau kaifiyah dari sifat-sifatnya. Falistiwa'u kama qala al-Imam Malik. Maka sifat istiwa ini sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Malik. Ketika datang seorang ahlul ahwa wal bidah datang ke masjid, yakni Masjid Nabawi, tujuannya untuk menyebarkan kesesatan. Ya. Dia tanya kepada al-Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istiwa? Ya. Bahwa Allah telah memberitakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagaimana istiwanya? Maka dijawab oleh al-Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa, kata istiwa ini sesuatu yang diketahui maknanya. Orang-orang Arab itu faham. Ya. Kemudian, wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya istiwa Allah subhanahu wa ta'ala, ini perkara yang majhul. Ya. Tidak diketahui, karena tidak ada berita tentang kaifiyah ini. Sementara, ilmu tentang asma dan sifat Allah sekali lagi tauqifiyah, kembali kepada berita yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian wal imanu bihi wajib, beriman dengan perkara istiwa ini wajib, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakannya sebagaimana disebutkan di sini di 7 tempat di dalam kitabnya. Wassu'alu anhu bidah, bertanya tentang kaifiyah dari istiwa ini adalah perkara bidah. Para salaf tidak pernah mempertanyakan tentang masalah ini, sehingga ini adalah perkara bidah. Apa yang disebutkan oleh al-Imam Malik ini kaidah di dalam seluruh nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak hanya terbatas pada masalah istiwa. Ya, masalah sifat-sifat yang lainnya berlaku padanya apa yang dikatakan oleh al-Imam Malik. Kalau ada orang mempertanyakan tentang bagaimana tangan Allah, ya, maka dijawab, tangan ini lafaz yang maklum diketahui maknanya, al-yad maklum. Ya. Kemudian wal kaif majhul. Demikian perkara apa yang dinyatakan oleh al-Imam Malik di sini. Dan termasuk hal yang perlu diingatkan pula, ucapan yang muncul dari salah seorang mubtadi di masa kita, Yahya Al-Hajuri, ya, yang dia munculkan perkara yang tidak pernah datang hal ini dari salafnya tentang masalah istiwa ini. Ketika dia mengatakan istiwa bi ghairi mumasah, istiwa ala arsyhi biduni atau bi ghairi mumasah, ditambahi kata biduni atau bi ghairi mumasah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya ditambahi kata bi ghairi mumasah, tanpa menyentuh. Ini sudah masuk ke dalam takyif. Ya, sementara ahlu sunnah wal jamaah, ya, di dalam menetapkan seluruh nama dan sifat Allah menjauhi apa? Takyif. Ya. Dan ini satu di antara sekian banyak kesesatan yang muncul dari orang ini. Ya, di sisi yang lain dia berpemahaman hadadiyah, ya, seperti yang sudah disebutkan pada pelajaran akidah salaf ashabil hadith. Demikian juga, ya, di sisi yang lainnya, ya, dia termasuk pencela para sahabat. Ya, terkumpul sekian banyak kesalahan pada diri orang ini. Yahya Al-Hajuri. Bersama dengan itu, ya, sebagian yang mengaku salafi di negeri ini masih mengagungkan, ya, tokoh sesat ini. Kemudian fala majala litafwidi fil ma'na balil ma'na malumun balil ma'na ma'lumun litullabil ilm liwuduhihi wa adami khafaihi. Tidak ada majal, medan, ruang untuk mentafwid ya sudah kita lewati. Apa makna tafwid? Yani memasrahkan sepenuhnya tentang masalah nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala ya kepada Allah dengan menyatakan yani kami tidak tahu apa arti istiwa, hanya Allah yang lebih tahu. Ya. Pada sebagaimana dinyatakan oleh Imam Malik bahwa istiwa maknanya maklum, ya. Dan akidah tafwid ini akidah yang paling jahat, ya, di dalam permasalahan nama dan sifat sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena ini berkonsekuensi pembodohan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga generasi awal umat ini. Karena menurut keyakinan tafwid ini, Nabi tidak tahu apa arti ayat-ayat sifat yang dibacanya dan yang dibacakan kepada umatnya. Ya. Jadi akidah ini akidah yang sangat jahat. Karena mengandung konsekuensi pembodohan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula salafus salaf. Ya. Karena menurut mereka pula berarti salaf ketika mendengar ayat tentang sifat-sifat Allah yang dibacakan oleh Nabi, mereka tidak paham. Tetapi mereka tidak mau tanya, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena di sini tidak ada ruang untuk mentafwid makna, ya, menyerahkan apa itu maknanya hanya Allah yang tahu. Tidak demikian. Balil makna maklumun. Karena sungguhnya makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu diketahui. Di dalam bahasa Arab diketahui. Ya. Litullabil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Liwuduhihi, karena jelasnya makna tersebut. Wa adami khafaihi, dan tidak adanya kesamaran pada makna tadi. Wa nafsuhu muhkamun, dan nafs dari sifat-sifat Allah yang Allah jelaskan dalam ayat-ayatnya, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi SAW, muhkam, tegas, jelas, walaysa minal mutasyabih, bukan termasuk dari ayat-ayat yang mutasyabih dari sisi tinjauan makna. Ya. Adapun dari sisi kaifiyah sifat-sifat itu adalah perkara yang mutasyabih. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui tentang kaifiyah dari sifat-sifatnya. Adapun tinjauan dari si makna, ini sesuatu yang jelas. Ya, sesuatu yang jelas, bukan termasuk dari ayat yang mutasyabih. Baik, ini yang mungkin bisa kita pelajari. Akhir dari penjelasan matan ini insyaallah kita tangguhkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.